Naon atuh anu diprayogikeun ieu bilih bade? PPO cap elang atanapi minyak angin sun ieu tah. Ieu prayogi ku kapas. Lah nu kunaon kapas? Rajin make diem kapas sana. Oh, ieu bilih bade mariogikeun sun. Ieu sasamaraan bawang bodas cikur jahe bade kitu. Nah, kos teh numah. Geuning mang bet rupi-rupi dagang teh mang. Kan rupi-rupi dagang teh. Sun. Sagala aya kitu. Kangge kepentingan mah nya kurang. Kangge kapriogian dapur atuh kangge kapriogian desa aya ieu mang si pulpen teh kurang. Aduh. Sumuhun. Umpik nya. Bari dijeksi atuh ieu aya kalak di abinya. Aduh. Ye. Anya ye. Mang, sategesna kalau teh lendek balanya. Osana kada naon, ngaros kenaon. Aye mang, Dawala ngaranya. Ah. Sanes. Ulang ngabohong. Apa dikira kurang tanya, ha? Ah, sanes kurang permasa, iya bade ngabantun di dagangan sama ini. Eh, kadi. Eh, kenan, hai, kenan. Sini. Ulah semelang, ulah siun, ulah risi, ulah reman. Ya? Ini, iya lain panggung kurawa ini, lain. Iya lain panggung kurawa ini. Iya lain simpatisan kurawa ini. Tapi kau latin. Ya, kabarawa. Kau lah budak kabarawa. Parawa ya, ini nyala, tentunya, presiden, ini nyala, ya, ya. Kumah, teh, kan kartos, ente. Kumah, teh, sesauran, teh. Kirang kartos, masak gitu, mah. Nah, itu, parawanya. Mana? Itu. Ah, sanes. Waduh, waduh. Waduh. Benar. Bohong, benar. Iya, lain. Anti parawa, tapi simpan di sana, parawa. Ayo, mang, pohon dari kakak, wak. Ah, tepang yang namanya ayana. Ulah gitu, piraku. Teh awas kena kulit. Iya. Apa anda? Oh, semuanya. Iya mah kalau dipengker apa? Kau lah. Semuanya. Cing, ingat kisah, cing. Tobat tuh yang itu. Tobat, yo. Deh, ya. Ya. Hari ini sih ingat. Nah, monita melar tuh yang. Masih kena ngangon merita. Oh, soh. Betul. Yes. Udah orang lebih muni. Alah. Banyak gitu. Abang tukang hari. Ayu yud semar ayak kena. Terus maut, tuan. Oh iya Semar. Terus maut. Abis jadi kungsi apa maut maut. Terus kaya di kiona. Terus kaya di kiona. Be eta uyut Semar. Ayo mang asal jingga. Duka ayak kena luka da ayak mang asal jingga. Ngan uyut Semar terus maut. Ini. Mun bapak abdi mah ayak kena. Saha? Sun Semar. Iya bapak Semar. Bapak Semar terus maut aki abdi. Iya. Semar, Tuan Rama. Aya keneh sama Semar, mah. Upami Bapak Semar, ke abdi maut. Komo uyut. Komo uyut Semar, mah. Kenyau-nyau atsana lima. Sanes, dupi salira teh. Di Mandura Harja teh, ya. Tak ini? Nuhun, Gusti. Nuhun, Gusti. Tekaget ningal abdi serang gunungan. Itu teh panawan unyak rosi teh? Semuhun. Mulah tarik tengek pan di aya cak-cak bodas. Apal sama teh? Apal. Gering teh. Ti tadi kaulah nemak-nemak. Enak kieu nya. Kabejakeun ancurina durukan. Kau lagi aya keyakinan ti Kang Irama yen panawa masih kena aya. Kitu kan nya. Nuhun atuh. Ayeuna panawa ngabrah mana kau lagi nyaho? Kana maksud. Di mana wae enak teh? Aya ayeuna mah di dieu abdi teh. Nya. Nyaan mamah kali ye. Apruk-aprukan wae kulan di Pringgandani abdi teh di saban kampung di saban desa nya kitu abdi teh ngiring ngawangun. Bari nyamunikeun diri atuh kaayaan di kampung nya kitu, bebersih di halaman atuh di pipir. Cekeng ieu kanang doma pindahkeun wae deukeut teuing ka tepas. Komo ka dapur mah kanyaraangan, ieu kolomeran ulah nyalangkrung kieu. Kitu. Dar ka kampungna pisan naroskeun ngeunaan kulawarga berencana cenah naon teteh. Kulawarga berencana saking sangkan irit anakan kitu teh. Ulah ngadarah da wae usaha bapak hasil nangan ukur saringit di dahar ku 10 jelema. Pan riweuh ta bapak teh jiga bal beliter. Bal beliter kumaha? Sun ku anak digerengi hayang sapatu, ku indungna hayang kutang. Can rasiko dapur pan ku indungna ditapung ku anak disepak ka itu ka dieu panasih bapak teh. Terus kitu. Eh kitu mah aya ukuran saimbang sareng panghasilan. Nya kana montok hasilna utami sot. Aina ninggal kana ukuran pangeusi dunya, taun pungkur soroho ma irama oge 135 juta panjang. Nah, rupa-rupa penduduk kan kitu. Batak. amon, sunak, dan rupa-rupa lain. Cok oma irama oge. Komo ayeuna pantos sabar ratus juta. Memang. Ayeuna mah kira nyaka panawa amanan. Muga-muga bejakeun kitu kaula nya. Sumuhun. Salam ti kaula. Kahiji, kadua, di mana mangsa panawa? Hayeuna nang asup kana semara ulah sumulang dibantu kitu ku kaula. Ye. Sadurung kaganggu ka panawa di titik ku urang aing. Heh. Sayeuna mohon atuh pun. Bae nit, nit. Sumuhun atuh. Mun sakit teh bae, sakit teh bae. Manawi ridho garis masunda ge teh modal nu sanes abdi teh nya. Naon? Mangkaring sonten kana dianturkeun mangkaring sep ditada ku abdi teh. Meunang ngayuh leungeun teh. Ngayuh. Naon keur modal ngaganya-ganya? Sumuhun. Kabeneran mawa duit. Tah, 10.000 kau. Ah, sanes artos ngawasian artos nanti ngarepotkeun teh da di abdi teh aya ye teh. Mohon atuh di kampi. Mohon atuh. Sugan teh. Sumnya. Mohon berat nyuhun berat tanggung. Ira atuh abdi nyuhunkeun deui. Ah. Mangga tuh, pek, mangga. Dedeh teuing, sanajan bari sakumaha sonerna, sakumaha bolonyosna ge tetep bae ai jiwa humor mah resep nempona jeung aranina. Sia-sia teh, tu kurang pikiran. Loh. Kayaan saya marak parantos tinggi kana mangsa. Katujuh dintena. Para raja parantos daya nu mangga mulia memang teu karaos ti dinten ka dinten bakal ku betah nanging sabagian ageung upami aya anu eleh tina tarung teu mulang ka nagarana langsung nonton bae dugi kana jucungna kaayaan saemara. Wates parantos jam 10. Narpati parantos daya anu daftar Satria Arya Prantos Musna. Aung-aungan panitia karalang kuriling kaya keneh bae. Dangu-dangu mantena mungkas. Para Raja Uleman. Kekantun masyarakat. Anu sami nonton. Ibu, bapak, para saderek. Oke, kekantun gamurang kali. Hingi. Rupina lae. Para tos cunuk kena waktu. Anu ditangtukin. Datang kena mangsa. Anu pantos natrat. Sakumaha. Anu janjikan saya marateh tujuh dinten lamina. Sedangkan ayeuna parantos dinten katujuh. Sanas aya keneh waktu tuwi ka jam 5 engke. Dimargikeun parantos teu aya anu daftar sarta undian parantos seep. Rupina bae ayana saya mara mung dugih ka dieu. Mudah-mudahan ieu hal teh cing janten hiburan pangbeurah. Manah panghibur kalbu? Panghibur kalbu sareng. Muga-muga ka masyarakat anu ngiring usaha dagang dina tengah-tengah tontonan ieu muga-muga cing kepetik hasil kalian cing kalabuahna. Sakitu bae ti kaula rupina bae. Dina mangsa nu bakal dumungkap tiasa disamung gumantung kana katangtosan ti Kangjeng Rama bae. Aduh, tobat tuing gagal yeuh aduh. Ah, nya mah yeuh paraha burang keneh nya yeuh. Aduh, resep keneh makan ieu. Modalna yeuh. Aduh, ampun teuing. Anas jauh-jauh hilalajo ka dieu kumaha teh? Eh lain ku kitu panye teh raja geus beak. Weuna saha wae jeung sawe gelut makanya lah. Asa aya wanion jeung bobohon ka putih. Jangan peraturan. Kumaha ieu? Loba ting. Kumaha ieu teh ramutan mangkaning na bae. Nyai dina bangsa ge teh. Gajang nyana tuh da kuring hayang boga dagangan teh dibelaan ngajual domba genep ieu teh. Kuning. Habita. Leungeun jualan kitu na rajang geun ieu hayang meunang utak eclok. Oh nyata. Ngumatak teh oge, pan bingung urang-urang keuneuy. Ku rumah ka jeung Endres rupa ieu. Bingung teh ka rumah saan? Ku rumah ka rumah saan? Lajeun ku kitu ieu we kaula mah dagang nu kieu yeuh babari buru. Naon? Sawo. Loh. Dipiceun piraku, dibikeunan piraku, dijual jenis piraku. Atunya ada pamimpin mah bijaksana sugan we atuh ketampala ieu mah nya tampala boga bati urang ulang-ulang jenis atuh. Eh dagangnya anu atuh. Cik atuh batur salah saurang. Salah saurang nya terkamuka nya lah. Suhu nya mah. Bari terkamuka kanya. Hayo na ya resok ieu. Na deh. Ha? Deuk ka tanah anjeun. Ieu den. Ieu si mah abdi ka piwarangan ku dulu-dulu nu dagang. Naon? Ieu nyeuhkeun diperleng deh waktu hiburan ku naon tamih deh kanya dah. Moh. Ieu dagangan namru sun ke ngamodal ieu. Ka waktu sewan. Suparos di kana waktu penting nama ieu asal CEP dagangan abdi. Mun saya sakieu we pokona mah. Nyaah teuing. Iya, ada katangtosan memberi ke dia. Cuma ini katangtosan mah mung dah bersantun atau waduk edi ratu gagah edi menak nih rasanya mah. Yang akan? Jika enggak. Kek, Naguan. Kalau bakal ngerehesan hela asip di pembangunan. Kuma katangtuan timan tanah baik. Dan mantena anu nyepang peran penting. Saya dan diatusin dah. Kena ke rumah sana kumah timan ge. Seneng karena bangun itu, Den. Lah. No. Atas, atas. Naon ieu teh cokek teu dagang di kumaha teh? Ah tuh da. Ieu abdi icalan kumaha ieu seueur keneh. Mangkaning duit batur teh dipake modalna. Oh nyawe mamru nya. Mohon. Karek diturunkeun dina truk bieu teh. Mohon. Karek brak dadasar. Mohon. Wongsangan keneh. Mamru wongsangan teh nya teuing aduh. Aye geus kumaha bae cek panasia kumaha sah? Nya eta cara bade diusulkeun heula suruna teh. Kasaha? Cun ka Nen Ayu. Mae deuna usul naon? Aduh ka bale diperleng panginten. Oh diperleng ni tambahan deui. Nama waktu. Nama waktu. Mohon. Akur. Satu jam. Beres. Akur pisan jeung hate kuring teh mah. Eta. Sok kayaknya. Penting mah. Padalarang dua deui. Acut. Acut. Pangapunten kawas sumedia. Di papanggungan Sang Sirenayu Dewi Tupadi Lan Sri Kandi anu bisa pungkurin mana jajar di payungan ku payung agung gila kuning payung agung kerajaan antang cinanaku mamrat madu imalaras Nandaku mamrat madu ing malaras Agan putikan lagi api nara Dangu-dangu angandika Sang Sri Nayu Dewi Drupadi Nyai Nyai Sri Kani Kala nun Ayuk semangat kalau Sri Kani ayah pikir saya naon Man, kaula nun Gusti. Sadiakeun deui cai bari paé ngaleut aceut. Aya pikeresa naon kaula nun? Kieu Nyai geura tingali jalma. Ya teh ka kuping dibubarkeun tapi kalakal leuwih mumpung kayanana. Nih. Naon ieu nu janten sabab geura tingali? Tamat teh nya tukang rayi juga. Bareng ada hesan ka dieu kaula nun. Tepi no gawe. Rayi. Kaulanun. Cek. Pangapun temu. Ayo naon. Ngahak truker semak pangabaktus kuenyuk. Acek. Ditarima rayi. Syukur bagja rayi. Ayo naon. Etap tejika gurung kusuh gitu. Tepi no damal. Purwang ada hesan, rupina parantos kadang, masyarakat parantos dipungkas. Oke, para raja uleman, yang dia teh, saya marah teh parantos dipungkas mungguih kadi, ku jalaran teu aya peminat. Unian parantos teu aya, kanggo tingkat Arya Satria, sareng raja. Nyaku lagi teh bubarkeun, nanging jalmi kalah langkung mumpung, oke raja teh, nampi usulan tinu dagang. Ya. Sebagian ageng anu nembe pisan brakja dasar, piraku sena dagangan kaula kedah ancur anyut kedah buruk dipicin dipulangkeun deui moal deuk ditampi ieu mah tampal ka gaduh bati sena sauna teh jenis-jenis tiasa wangsul panuhun sena ieu saya marah teh nyuhunkeun diperleng aya lagi teh bingung diperleng teh kedah ngajalan kumaha ku kitunal angin acik anu nyepeng peranan penting nya atos enak kedah kumaha saena babat nyah teuing acik kageningan kitu kumaha saena Nyangakeun masyarakat eta masyarakat kurang piraku kudu rugi dadakan. Iya. Akan ajeun geus nanyakeun ka rayi. Kaulan naon? Aya teh saya marah teh sabaraha poe waktuna? 7 dinten. 7 poe. Leres. Ayeuna raja geus teu aya. Teu aya. Arya. Teu aya. Narpati. Parantos maruli. Selagian nanging ditangkang daftar daya para satria daya ayeuna jam sabaraha kira-kira jam 10 Kumaha upami kiai ya saya marah teperleng di tamal di waktu. Kucara? Kucara aku pikiran pati daya teanu bokoh ke Aceh telain bayi tingkat Raja Satria kadang-kadang budak angun kahayang nama sarua mah aya bedana. Oh Laras, kapan sakumanu kau ninga ya teanu tiasa ngiring karena saya marah teh musa karena tingkat raja bangsa Arya sarang bangsa Satria. Gitu. Tapi no. Ya teh aturan saha? Aturan Kangjeng Rama. Tobat. Bet kami aya pisan cucuk panonnya tepi ka digolong-golong kitu. Bisa di wilah-wilah. Yang kadenge gereneng ari. Naek deh cina kolong panggung. Iya sana saya marah ketika di wilah-wilah gitu. Lo? Dengan ukur Satria Raja jeung Ari anu bisa. Gitu akang. Kukilna hirup aing teh sakola teh. Iya. Matak aing lamun boga anak lah deuk ditiupan tina lemut. Nah. Sana jujur sakola. Bener akang, bener akur jeung abdi lah. Dibelaan peh poso aing, dibelaan aing ngabet sakeur ngabodalan anak. Iya. Ngabelaan alkan di lemut batur. Tampala atuh jadi pangkat insinyur, jadi jenderal, jadi Kopralekna, jadi doktoranos, doktoranos belum, atau jadi tua kampung hidup. Dah, oh nah jangan dewek mah itu bisa nulis nulis aja nak. Ah, entah itulah tidak kal tenteng-tenteng bodoh nak. Yang tenteng-tenteng kolot nada menitanya kolah kempisan atau tidak. Fungsi akan sekolah. Fungsi entah jadi sekolah impres bareto. Ah, ya, merengkung sih diajar. Ya, mimiti di taman kanak-kanak. Mohon. Tui ke taman impres. Mohon. Tui ke taman dewasa. Iya. Jadinya ke taman pahlawan. Iya. Agar leuyung kana pasaran. Ah, aku dulu ke taman. Ya, ngandek dikubur lumpat dek. Ya, ah mau ayo nacak yang ah. Mecakan sate ye pasaran ceking daun waningun mecakan lintang tikuri. Ada sate di kerkop nyamung pasaran deh. Kitu Aceh. Dina wangkira yena ainu disay marakan teh ye teh naon. Pangrasa Aceh. Dilantarankan. Dimarikan seerti anu ngalamar. Nya ye siger tengah. Anu bakat ya sangamankan. Margi ye teh upami sing Aceh teh dipasrahkan ka sasayo seraja tangtos. Bakal jadi lautan getih ya negara. Dah. Ayeuna dipasrahkeun ku dipasrahkeun ka Sasayos Raja. Anu sapalih bakal sisirikan. Ayeuna dipasrahkeun ka sarayana itu bakal timul. Icisan piraku awewe hiji gaduh salaki 25 raja. Ya. Da ku dilecak we, cak pokona mah. Iye purwadayakeun semara. Jadi lamun kitu mah aceuk anu dipentingkeun aceuk nu nyekel peranan penting. Anu mawi ngadeheus. Kuning. Janten kalau ternyangakan kebijaksanaan asli kena kumaha masyarakat kapalnya tiasa kesubadanan waktu tiasa cocok wika jam 5 angke. Ayo nama kiwainya tiacek acek mukakin karidoan atau diacek nyeritakin ya saya marate asap tetega lamun sek diukur-ukur jika gitu atau diwatesanan padahal acek teh tim ngarepkeun boga salah kita hayang ka raja wae atawa hayang ka narapati wae atawa hayang ka satria wae teh acek teh henteu pati-pati boga salah kieu ge hayang ka nu alus jiwana ka nu nyaah ka acek ka nu ngabogaan jiwa satria tapi senajan bari cangkangna satria aya jiwana murka acek teh hayang Dei sanajan bari kaburak angon tukang atik tukang ngarit kaya bagelanana asal wani gelut asal bisa ngelehkeun pamanggana mana eta nu bakal diparang salaki ku Aceh. Oh kitu. Tara prakara bewarakeun ana mah tangtang beda ya teu nulalajo teu tangtu ai sifat hatena mah aya ka hayang ka Aceh bogoh ka Aceh ngan jiga mah teu wanian gelut atawa teu aya kesempatan pikeun asupna. Geuningan. Gara prakara tangtang suga anu lalajo geung ka rasu. Aduh. Moal benuh Kang Jirama. Nanu disaemarakeun teh ieu teh ama. Oh, laras. Tak kitu rayi. Kumaha pamit kitu Aceh satuju? Teu pina damel. Aceh tanggung jawab. Aceh anu bakal tanggung jawabna. Teu pina damel atuh hatur ibu nuhun. Dikantun bade di diantarakeun. Kumaha lamun kieu acek menta kasempetan acek sorangan anu bakal biantara ka hareupeun masyarakat. Oh, sae, sae. Sae, sae. Coba gaya biantarakeun. Prihatosan, prihatosan. Dihaturkeun ka masyarakat. Supados tenang, tenang. Ayeuna supados didangukeun. Rehing acek bakal sasauran kanggo nangtoskeun dina dinten katujuh ieu, ngeunaan semara. Mugi diprihatoskeun. Kumaha katang tosanana nah ieu teh semana teh wae bubar? Atarapi dipeleng diwasosna. Waduh, ceng ceng ceng ceng. Neng mere sasaurat neng. Teu bina. Ceung atuh neng lah. Sok kana geulis junjunan. Sok kana. Ejo, coba teuing ngasuh tamak belah dieu lalajona ka sieup aja. Hayang beki dieu ka hayang jelas kumaha hejo carulangna drupadi. Ayo. Coba teuing geuning jeung Sri Kani ngareneng ada ka Sri Kani mah Tupati Bogoh mang. Hayang sok teh ka Drupadi jeung ka Sri Kani. Ayo. Cap cap cap perhatian perhatian. Ditujukeun ka umum. Masyarakat nu araya. Sadarek anu regreg. Tenang. Sasauran istri mah moal jiga pamaget. Kenor. Analemi numawi urang. Tahan napas oge saeutik. Puseurkeun perhatian. Mangga. Sok puseurkeun. Jalaya dua deui, jalaya dua deui. Dang-dang agan putri ngandika. Masyarakat. Duh, Neng, cintarik, Neng. Kulan! Iya, kulan dun, iya. Regepkeun ku sadaya nanya kaula bakal ngabantun kasimpulan keadilan kanggo katangtosan saya marak dina dinten katujuh ieu. Hinge. Cap, masyarakat. Wayana saya marah, parantos daya nu daftar, hasil undian parantos set, narpati parantos daya nu bisa nantukan nasib kasaktian anak aturatu munur para raja pada kekuat. Loh. Tita dimeren kadang penantang tipanicia ngenaan ker kasatria Arya sareng bangsa bangsa raja. Laras. Ini. Ayeuna kaula bakal nangtukeun kasimpulan ieu waktu teh diperleng tepi ka jam 5 sore engke. Iya. Hebat aku. Iya, aing boga bati geura aing. Hei, sadudu aku rieu. Cep. Coba teh nyetunuh dagang salak jongeng krak we. Tenang, Mang, tenang. Suka mah. Mana usul kuringnya teh? Iya teh. Ulah ke rumah san ka kuring. Aya mang, seneng salak yeuh. Teh ngora kolot. Ngora kok ngora nu kolot aja. Kan engke 2 kilo gehan. 2 kilo. Teh sokotan ngora na we nya. Dinawang kida yeuna ye saya marah teh dibebaskeun ku kaula lain bae keur tingkat arya, lain bae keur tingkat raja, tingkat satria sanajan brahmana. Bangsa sudra tingkat wesa. Panganap napisan budak angon tukang ngatik tukang ngarit daya halangan anak asal bogoh kakaula barijeng bisa ngelehkan jago. Eta anu bakal jadi salaki kaula asal menang dina saya marah. Waduh, hidup! Hidup, sip, pisan, ayolah. Kena, tukang besa lain cenung nomai, sip gitu. Akur, seorang juru. Akur, akur. Ugitu nagara prak gera daftar langsung ka panitia aya tempatna saha urang mana aja nu nonton oge gera prak sing saha jajakan nu mekarep ka kaula gera daftar asal wani gelut anu tangtu sakitu kasimpulan di kaula bebas atur mun aceut atur dina waktos enara ieu teh bari nangtang sajumlah para jajaka kumaha pamisik aya hiji jajaka tapi kagungan istri. Nah, iya. Ya halangan anak sawanian gelut dalalaki mah kawasa lalaki mah wenang. Tolong, sae. Di kantor lagi. Diaturkan kapal serek. Kitu katang tosan anak rupina karangu. Mangga, gerapatanan kakus enak. Oh. Panawan wayat dina papanggungan. Cing, caruing hah, cing raringnya, anu tak apa-apaan. Mangwas pada neraka. Mangwas pada neraka. Panawak kang sangya jajar denira kang denira kang sangya midana denira midana kang sangya Bima. Kadenge. Kadenge ku aing. Aing minta restu. Net. Ai saya nama kaulan ubah ka patanan. Ulah. Ulah. Aing sorangan. Aing geus kulunsat ti papanungan. Minta restu na kula saya. Tolong, saya nama rayi kaulan. Cicing. Cicing. Jang atuh teteh kumaha aduh dunungan kadangwon teu kitu. Kumaha? Lamun teu kadangwon di bejaan ku kuring. Engah atuh. Mun aya kasempetan ieu baik untuk anak semua ini. Untuk anak almarhum. Aing geus luncat, tapi aing janji aing milu gelut lamun meunang sayemara si Drupadi deuk dipasrahkeun ka si Kakang Yudhistira. Ima goreng patut ladang ka Sang Rayi dipasrahkeun ka Kakang, Akang maula deuk dibaba wacana aya karep. Teu bisa. Popoe Jang Rayi. Aing geus boga pamajikan keureuneuh. Geuning. Si Kakang Asan. Duki bikin si Sri Kani kasih jenit. Ulanun ulah sawios. Aing, geus janji. Mentaris tu. Muga-muga we atuh cing aya dina kaslametan kaayaan kade ulah diberangan ku ujug takabur. Yeung kade beungeut bisi si katemung ku urang-urang astina. Di katemung duka henteu Mang Saboro. Geus tepi kana wanci atawa waktu ditentukeun. Loncat aing. Bae mah loncat tina patangan. Yeuh. Allah ya Tuhan.